masih hidup kau. Berketar dan berisik hindari kupingku. Dan bila itu contoh, kosong tak berarti. Gak ada yang berharga dan pantas untukku. Senang atau susah, biarkan ku mendengar untuk selamanya. Di sini ku bernyanyi. Sensasi hidupku berketar dan berisik hindari kupingku. Dan bila diku sentuh, kosong tak berarti. Gak ada yang berharga dan pantas untukku.